Dah awal-awal mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu. Bapak tadi sasauran ngeunaan bagbagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sagarupa. Maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kelakuan ni gitu. Ilmu ajub, ilmu lilin. Ilmu lilin. Ika batur nyangan manena leeh. Jauh yang menceritakan kan. Toja iya hiti sarang anu disyaurkeun ku bokap tadi. Nah dikira cepot teh milu ngarojong kana kapala bapa nu samodaya kitu rek nganyeri emas najan emak inung sampeuran abdi. Yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kelinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ka ku emak. Bari diceungceurikan di usapan teu ragab di ujang anaki tong gering ucu emak teh teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah ateh teh iya, dewek pas sunah rosu, jang. Ya elah, elah, elah, kita ngomong. Kawin kenwa, ya gitu ke domah Pak Haji Apo, nubikang. Tuman, ayo mah. Maka yung hayang nyandung, nanti. Hah, terus, terus, sok, sok. Ya, inung silaing teh. Moa kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus teh. Sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyandung ka salakina. Lah. Teu sibulguk. Garwa Rasul abdi sekiai dongeng yeuh. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana cara oge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah ai di Arab aya tangka cau beja aing oge da jarane da keur dilebang ari teh teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem weh care aki-aki tujuh mulut je je nafsu te mending ngeberung gitu heh syukur ya ditarima ku dewek kanya ahsi lain kainung ilai tapi ke bapak rek ngewayu aduh itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leuncah we terus leuncah jeung takokak teu digedeukeun leuncah takokak dina sakura teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macamnya tak nuhun nanakeun ha silain teh geus dewasa kanya ah ilain kainung ilain syukur tapi da yeuh mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah emak dipangjanukeun geuning eta pipi kagaralang bari dicakar pada kitu ge bina-bina teuing meuni teu gapeje pucus merekeun weng aki-aki teh tong di Umar teuing nafsu teh mar syukur syukur teh ugeran gitu kan. Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Kaludeung nya wae. Ah, antep ah. Ma tah bakal ka urang nyorot. Abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh. Sarwana jeung bapana teh cenah. Heuh. Sakompet taun geus. Jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh. Ha, mangga wilujeng. Mudah-mudahan we ya rumah tangga anak cing hancur. Edan cing. Ini aing dulu. Antepnya we ya. Mua dituturkan. Bohong tak semar-semar ya winang nong tu ya winangun. Winangun naon. Semar kuncung danar wulung. Wah. Ojar kentil lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda Pawana kuda Pawan ya ya lurah Semar kuda Australia Bapak Bandara Soekarno Hatta Bapak benar aku anak heh genti ieu mah diruksak batin emak awewe ngerana ge awewe atuh kurang kumaha rarasaan emak kabak ka manehna anu jadi bapa heuh ka bapa urang heuh sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumawula daya nyebat sanorayana teuing gaulna jeung saha bapa aing jadi kitu euy heuh teuing meureun tukang gambang jeung ana mah atawa jika ana bisa jadi teh babarengan wae jeung mantri UU aduh aing anu pika kieu euy sa mantri UU teh heuh mantri kehewanan tah kumaha atunya teuing ah paduli teuing ah bau jeung guyur di mana kitu ge. Hola, naon? Kubar stres euy. Sok ah. Gunakeun kana jurus teh. Bro. Olahraga. Paling siling lah. Bro, atuh guyur sia teh. Lain cecengiran wae siling teh. Oh! cacing ah. Polos tomo ah. Tomo kena yuar. Yang akan ye ke Bapak Kepala Desa Tegaluar, Ketua KNPI ongkos teh. Ulu jang sumping ah.